إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا ketahuilah يا عباد الله bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan suatu hikmah, dengan suatu tujuan yang agung, yang besar, bukan merupakan suatu kesia-siaan, bukan dalam rangka kita bermain-main belaka, tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, menghambakan diri hanya kepadanya sebagai satu-satunya ilahun haq, sebagai satu-satunya Tuhan sembahan yang hak, yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah hanya kepada aku. Liyabudun, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay liwahidun, agar mereka menuhidkan aku, Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, langit, bumi dan seisinya, bukan sebagai sebuah permainan belaka, tetapi untuk suatu tujuan yang benar, suatu hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dari makhluk-makhluk dalam rangka bermain-main. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami ingin mengambil sebuah permainan, maka kami akan mengambilnya dari kami sendiri. Kami yang akan membuatnya. Seandainya kami akan melakukan itu, tetapi itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh perbuatan Allah semuanya, di baliknya ada hikmah yang agung, ada hikmah yang besar. Allahu alimun hakim, Allah maha tahu, Allah maha bijak dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuh fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Bahkan kami akan mendatangkan kebenaran untuk melumat, menghancurkan kebatilan, sehingga serta-merta kebatilan itu akan hancur dan tampaklah kebenaran. Kesyirikan dan kekufuran akan dihancurkan oleh tauhid Islam. walakumul wailu mimma tasifun, bagi kalian kebinasaan atas apa-apa yang kalian sifatkan. Orang-orang kafir mengatakan innama hayatuna ad-dunya, sesungguhnya kehidupan kami yang hakiki adalah dunia ini. Namutu wa nahya, kami hidup, mati, selesai sampai di situ. Tidak ada urusan setelah itu. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali pergantian masa. Tiba waktunya kami mati, mati, selesai urusan. Tidak ada akhirat, mustahil akhirat itu. Tidak ada pembalasan. Menyifati bahwa diciptakannya alam semesta ini hanya permainan, kesia-siaan, tidak ada sesuatu di balik itu. Kemudian mereka mengangkat tandingan-tandingan anda bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan selainnya, mengangkat Tuhan-Tuhan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak senonoh, yang bertentangan dengan kemahasempurnaan Allah, kemagungan Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan untuk memahamkan kepada hamba-hambanya pada beberapa ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghu ila dzil 'arsy sabila. Katakan wahai Muhammad, Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya bersama Allah subhanahu wa ta'ala ada alihah, ada ilah-ilah, ada tuhan-tuhan yang lain sebagaimana yang mereka katakan, maka tentu saja tuhan-tuhan yang mereka angkat itu akan mencari jalan untuk bisa menguasai aras Allah, untuk bisa mengalahkan Allah dan menyingkirkan Allah. Kemudian mereka yang berkuasa di atas aras, mengatur alam semesta ini, sebagaimana percaturan kehidupan di dunia, satu penguasa dengan penguasa yang lain berebut kekuasaan, mesti ada satu yang ingin paling atas, yang ingin menang atas yang lainnya. Dia yang paling berkuasa. Dan itu tidak terjadi. Allah satu-satunya penguasa, Rabbul Alamin, Rabbul Arsh, penguasa arsh, penguasa alam semesta ini. Begitu pula Allah gambarkan dalam surat Al-Anbiya, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan sesembahan yang lain selain Allah, lafasadata, sungguh langit dan bumi akan rusak. Tuhan-tuhan itu akan bersaing, akan berebut dengan hukum-hukumnya masing-masing, aturannya masing-masing untuk mengatur kebijakan. Maka akan hancur rusak. Realitasnya kita melihat bagaimana teraturnya alam semesta ini. Jika tiba saatnya matahari terbit-terbit dari ufuk timur, tiba saatnya terbenam-terbenam di ufuk barat. Dan dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa matahari setiap kali terbenam, dia datang sujud di bawah aras Allah, minta izin untuk terbit kembali dari ufuk timur. Sampai akan tiba saatnya nanti di menjelang hari kiamat, Allah tidak mengizinkan matahari terbit dari ufuk timur, maka terbitlah dari ufuk barat. Itu salah satu tanda besar akan terjadinya kiamat. Aturan alam semesta mulai kacau. Ketika sudah tidak ada di muka bumi seorang pun yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, yang tersisa syirarul khalqillah, yang tersisa adalah sejelek-jelek makhluk Allah, orang-orang kafir, orang musyrik, sudah tidak ada muslim, sudah tidak ada orang yang mengucapkan kalimat syahadat, saat itulah tegak hari kiamat. Sudah tidak ada gunanya kehidupan alam semesta ini. Oleh karena itu ya ibadallah, hendaknya kita senantiasa mengingat dengan baik hakikat ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hambanya, untuk beribadah hanya kepadanya, dengan seikhlas-ikhlasnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, sesembahan yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan melimpahkan nikmatnya sekian banyak tidak bisa kita hitung. Kita hanya dituntut untuk bersyukur kepada Allah dengan menaatinya, dengan beribadah hanya kepadanya. Fahal antum syakirun, kata Allah, apakah kalian mau menjadi orang-orang yang bersyukur? وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian memaklumatkan, jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambah nikmat itu bagi kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat, siksaanku amatlah dahsyat. Itulah yang dituntut dari kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lian akuna abadan syakura, menjadi hamba yang banyak bersyukur. Predikat sebagai hamba Allah adalah kemuliaannya ibadah Allah. Benar-benar menghamba hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, tidak kepada makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji hambanya Muhammad alaihi salatu wassalam, nabiyuna, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika diberi nikmat yang sangat besar, mukjizat yang tidak pernah diberikan kepada hamba yang lain, yaitu Isra Mi'raj. Di awal surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Allah menyebut Muhammad, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan panggilan hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya sampai akhir ayat. Allah menyebutnya dengan hambanya. Kemudian ayat berikutnya Allah menyinggung tentang Nabi Nuh. Allah mengatakan innahu kana abadan syakura, sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, berjuang bersungguh-sungguh salat tahajud sampai bengkak telapak kakinya. Kemudian Aisyah mengatakan, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah, padahal Allah telah menjamin diampuni dosa-dosamu. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku mau untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Apabila seseorang merealisasikan tujuan dia diciptakan menjadi hamba yang mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan sempurnakan nikmat itu dengan nikmat akhirat. Dan itulah yang menjadi tujuan. Nikmat akhirat yaitu jannah, na'imun muqim, nikmat yang kekal abadi selama-lamanya. Bagaimanapun kita berjuang bersungguh-sungguh untuk menaati Allah, dan bagaimanapun kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah ketika kita terpeleset, ketika kita terjerumus dalam kesalahan, hendaklah kita sadari seorang yang dikaruniai oleh Allah masuk dalam jannah, siapapun dia, maka kesyukuran dia, ibadah dia, itu semua tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan dalam jannah. Namun itu adalah faktor yang harus ditempuh. Sebab faktor yang harus ditempuh yaitu beriman dan beramal saleh, mensyukuri Allah. Dengan sebab itu Allah akan muliakan dengan masuk dalam jannah, meskipun sekuat apapun seseorang ilmunya, imannya, amal solehnya, maka tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan dalam jannah. Ini telah dikabarkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam nabiyuna. Dalam hadis yang sahih kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lai innahu la yadkhulal jannata ahadun bi amali." Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk surga amalannya sebanding dengan nikmat dalam surga yang dia dapat. tidak sebanding. Sampai mereka bertanya, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah, kamu juga wahai Rasulullah, amalanmu, amal solehmu yang demikian hebatnya itu juga tidak sebanding, tidak senilai dengan nikmat yang Allah berikan dalam jannah. Jika mau dibandingkan, jika dinilai, jika tidak sebanding, kata Nabi, wala anta, tidak juga saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlih. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala meliputi aku dengan rahmatnya dan karunianya. Maka siapapun yang dimasukkan oleh Allah dalam jannah, itu adalah fadlu min Allah, rahmatun min, itu adalah karunia, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Meskipun sesungguhnya nikmat yang diberikan kepadanya dalam jannah tidak sebanding dengan perjuangannya untuk merealisasikan ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun itu adalah faktor yang harus kita tempuh dengan kita menjadi abdun syakur, menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah, menaati Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, menjauhi larangannya. Kita berharap kita termasuk dari kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan akhirat, dengan nikmat dalam jannah, na'imun muqim. أقول ما سمعتم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جاد حمد الله عبد من عباده رفاقا كبلياء sebagaimana telah dipaparkan di khutbah yang pertama, betapa bodohnya, meruginya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka enggan untuk menjadi hamba Allah. Mereka lebih memilih untuk menjadi hamba dari hawa nafsunya dan syaitan. Maka mereka terhinakan dengan itu. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam nahiyahnya mengatakan, harabu min ar-rifq alladhi khuliqu lahu wa bunubi rifq an-nafs wasyaitan. Mereka ingin melarikan diri dari penghambaan kepada Allah. Justru mereka terjerumus dalam kehinaan, musibah besar, tidak ada musibah setelahnya yang lebih besar dari itu. Ketika mereka terjerumus dalam penghambaan kepada hawa nafsu dan penghambaan kepada syaitan. Nas'alullah salamu al-afiyah. Hal itu dikarenakan orang-orang kafir itu cinta dunia, rakus dengan dunia. Mereka menjadikan dunia ini sebagai gaya, sebagai puncak kehidupan, sebagai masa depan, sebagai masa depannya, sebagai tujuan akhir. Seakan mereka akan kekal di dunia, sehingga mereka melupakan akhirat, melalaikan akhirat. Inna haula yuhibbuna al-ajilah, kata Allah, sesungguhnya mereka itu mencintai kehidupan dunia ini yang mereka lihat di depan matanya. Mereka tidak mau bersabar menanti masa depan di akhirat. Kelak mereka ingin menikmati yang di depan mereka, yang mereka saksikan. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari akhirat yang berat pertanggungjawabannya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Barang siapa melampaui batas, melanggar syariat Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menghambakan diri kepada Allah, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Maka sesungguhnya jahim, neraka jahim yang menyala-nyala menjadi tempat kembalinya nanti di akhirat. Hendaknya kita ketahui dan selalu kita ingat bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat. Kita semua akan kembali ke akhirat. Kita di dunia ibaikan musafir, menyiapkan bekal dalam safar menuju tujuan akhir kita di akhirat. Dunia ini hendaknya kita jadikan sebagai wasilah ya ibadallah. Wasilah. Kita jadikan sebagai faktor untuk meraih akhirat. Orang-orang kafir yang menjadikan dunia sebagai tujuan, kemudian mereka habiskan seluruh pikirannya, tenaganya dan waktunya untuk meraih dunia. Mereka habiskan kelezatannya di dunia dan tidak ada yang tersisa di akhirat. Toh bersama dengan itu mereka tidak akan bisa mendapatkan dari dunia ini kecuali apa yang Allah tuliskan, yang Allah tetapkan. Allah kabarkan dalam surat Al-Isra, "Man kana yuridu al-ajilah," barang siapa menginginkan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, "ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid," kami akan berikan kepadanya apa yang kami kehendaki bagi yang kami inginkan. Tidak semua diberi dan tidak semua keinginan diberi. Tetapi di akhirat, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhhuran," dan kami jadikan jahannam, neraka jahannam baginya sebagai tempat kembalinya. Dibakar dalam jahannam, tercela, terhina. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Jangan sampai kita tergiur dan terpengaruh dengan jalan hidup mereka. Orang-orang kafir yang menjadikan dunia sebagai ghayah. Kita seorang muslim mukmin yang beriman dengan akhirat, dunia wasilah. Ghayah tujuan kita, masa depan kita akhirat. Sehingga kita memanfaatkan seluruh yang kita dapatkan di dunia untuk akhirat kita. Bukan untuk menikmati dunia ini. Hendaknya kita waspada, karena cinta dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan, itulah yang membinasakan orang-orang kafir dan orang musyrik, sebagaimana telah kita dengar ayat-ayat tadi yang telah dibacakan. Oleh karena itu dikisahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, di akhir surat Al-Qasas, tentang Qarun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberi harta yang banyak, kemudian dia melampaui batas, semena-mena terhadap kaumnya. Dia dari Bani Israil, kemudian dia dinasihati oleh kaumnya, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Wahai Qarun, hendaknya engkau mencari akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Harta bendamu seharusnya engkau gunakan sebagai wasilah, faktor untuk mencari akhirat. Infakkan, sumbangkan, sedekahkan di jalan Allah. Bukan semuanya. Jangan lupa bagianmu. Kamu punya bagian dari hartamu. Bagian yang tidak memudaratkan kamu. Bagian yang tidak melantarkan hajatmu. Tetapi ingat, hanya sebatas hajatmu dan bukan sampai memudaratkan dirimu. Cari akhirat dengan itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jangan ya ibadallah, jangan menyangka ketika dibukakan dunia bagi mereka itu adalah kehebatan dan kemuliaan. La, kalla. Dunia ini hina, di mata Allah tidak ada nilainya. Yang mulia itu adalah akhirat, jannah. Buktinya kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah lama saqa minha al-kafira syarbata ma." Seandainya dunia ini di sisi Allah, kata Nabi, seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan dari dunia ini kepada orang kafir walaupun seteguk air. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan walaupun seteguk air kepada orang kafir. Kenyataannya Allah bukakan dunia untuk mereka. Bukan karamah, fitnah. Adapun kita, yang kita nanti adalah akhirat. Darul karamah, negeri kemuliaan, jannah. Kami akhiri dengan syair seorang pujangga yang berisi nasihat bagi kita semua. Dia mengatakan, inna lillahi ibadan futona, talaqud dunya wa khaful fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayin fiha watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang takut fitnah dunia ini. Mereka memperhatikan, mengamati kehidupan dunia ini. Ketika mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada tempat kekekalan, bukan untuk hidup selamanya, mereka mentalak dunia. Mereka mentalaknya, menceraikannya dari diri mereka. Mereka keluarkan dari hati mereka, mengeluarkannya dari hati mereka. Dan yang mereka masukkan adalah akhirat. Maka mereka pun menjadikan, mereka menjadikan amal-amal soleh sebagai perahu untuk mereka berlayar mengarungi samudera kehidupan ini menuju akhirat. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة.